sing klambine biru ora liyo mbak yuku lagi wae teko saka negara monco klambine biru rambute palsu wedi yen tiba tekane lagi cek wingi sore percaya apa ora sapa sing ran nesu durung kenal bayumu ngerti ku cah ayu mlaku gandeng tanganku yen ora percaya ayu dolan ngomahku tak kenal lagi karo mbak yuku anggere gelem ngesun pipiku gandeng tanganku yen ora percaya.